Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu tausiah kajian Islami Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Epi Effendi. Warga Galo Gatuh, takbir. Kepada beliau kami persilakan. Jamaah sekalian, kami mohon titip, tidak ada foto selfie, tidak ada dokumentasi di depan panggung. Bagi warga yang mau merekam, boleh dititipkan lewat panitia. Bagi yang mau merekam kajian tausiah malam hari ini, mohon kita berikan keleluasaan kepada Alusan Evi. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Kami persilakan Al Mukarrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata' amalu ila min salasin: shadaqatun jariyatun ilman yuntafa'u bihi awwa walidun salihun yad'ulahu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Apa kabar Sukabumi? Sukabumi itu punya arti tersendiri buat saya mah. Sukabumi itu siaga untuk kehidupan akhirat. Sukanya siaga untuk kehidupan akhirat. Buminya berjamaah untuk memiliki iman juara tuh. Terima kasih Nirwana. Nirwana juga punya singkatan. Nikmati perjalanannya, cuma mau dibawa kemana? Ya, makanya mau dibawa kemana hubungan kita? Reka marana tuh gaya. Rek itu wae. Tena naon singan? Kok gambar urang aya na baju. Tapi teu mere. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, hamdan wa syukrulillah, puji syukur hanyalah miliknya. Kenapa kita harus memuji dan senantiasa bersyukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Kenapa? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Sok tong ribuh wae atuh. Sok, tenang. Sok, tenang. Sok. Udah siap dilanjutkan? Sok ame temotah ame harampang tuturkeun la ilaha illallah. Sok lepaskeun sok. Marotah wae. Nya bu nya sok. Sok. Sokkeun. Sok, saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke, siap cek? Oke, cicing, menustad ke ceramah tong bimoli, bibir monyong 5 senti. Kayak ngajinan jadi ngaji brut, udah ngomong ilu ngomong, udunan cicing. Weh. Ya, lanjut. QL, lanjut. Jorang. Ulangi ah, lebar. Hamdan wa syukrulillah artinya puji syukur hanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Kenapa kita harus memuji dan bersyukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Ya iyalah, semua dari Allah, semua berasal dari kehendak. Tidak ada yang tidak dari Allah, setuju? Tidak ada yang tidak diurus, tidak dikendalikan oleh Allah. Semua diurus, dikendalikan. Mentak tong motah, bising maut ger motah. Cik atu ninja hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riwul. Cicing, cicing. Ya, semua akan kembali kepada Allah. Hati-hati dengan amal. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Maka kenapa temanya gapleh, gaul tapi soleh. Wajib soleh teh. Sanajan ngarana lain soleh. Kegampang hayang hafid Quran mah ganti we ngaran jadi hafid. Pasti jelema kabeh ngagorana, ka mana hafid? Bari teu apal Qurana. Soleh lain ngaran, soleh mah kalakuan, seuseuh ta beungeut. Percuma ganteng ge teu payu mah. Urang mah teu ganteng tapi payu. Sadaya bitu teu kasep cuman jentol dan ngangenin itu langsung. Dia enggak begitu hit, cuman orang hit mana yang enggak mengenal dia itu. Ustaz hirup tong sombong tong gede hulu bising tak sub helm. Matakna make duduk kuing. Duduk kuing, duduk cicing. Ya. Lanjut. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur. Tinggali seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Salma mater sudah banyak yang diantar. Nah, orang masih dihirupkan. Cik atu mikil. Buuk di bereman, benget di bodasan, kuntu di behoan, hai behengi deng. Tapi katang, behengi dengge, orang suka bumi mah, harerang hatena. Nyuhuti mana ustad? Nyuguhana ciherang. Nyangka ustad tebeki nutrisari. Nes bayre tong dianggap heri. Lanjut. Kenapa kita harus bersyukur? Tidak ada yang tidak dari Allah. Tidak ada yang tidak diurus oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikendalikan oleh Allah. Semua dari Allah. Semua harus kembali kepada Allah. Maka astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Subhanallah. Mensucikan Allah. Masya Allah. Keajaiban hanya datang dari sisinya. Jadi kabegeti Allah. Era atuku lauk cu. Bro, sis. Mang bi era lauk mah tingali gawe na teh hiji we. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Aya lauk jalan-jalan ka pasar. Aya lauk ulin ka mall. Nongrong di fast food. Sangu dianterkeun ngabalong kana wirid we deket jeung Allah ke dahar sisi balong blok sangu dipiceun ka balong. Saha eta nu ngagerenteskeun hate urang hayang miceun sangu ka balong mere rezeki ka lauk saha. Sepakat? Berarti rezeki di saha? Tak tong motah deketan Allah, Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Tingali eta lauk rezekina didatangkeun keur ngadar bala-bala biasa beak hiji, ningali lauk karunya alungkeun eta lauk atohna ngajleng mana cengekna. Eta bala-bala mah jeung cengek atuh. Nya. Yakin ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya ingat ke Allah hati jadi tenang. Dulu saya manusia tegang, duit loba pangabut eueuh. Teu bisa sare mun can aya 2 juta ngabantal. Keur naon ustad? Paranti mun aya bangsat daripada nodong bikeun we 2 juta. Di mana tenangna jenderal make baju anti peluru? Da tenang mah, money is not everything. Uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Tapi teboga duit liur oge sih. Ya. Ingat, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'inul qulub, hanya ingat ke aku jadi tenang, maka cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Saya dulu tegang banget, gaji can moneter bala 15 juta. Mobil 2 bulan sekali ganti, handphone rimbil tilu, pemajikan gelis, imam gedong, tapi hati tetenang. Bro jeung si mama, "Mepin hanya resah, gelisah, gundah gulana, melow, risau, galau." Kunaonnya mah seuseuh beungeut cik si mama teh. Maneh Epi duit boga. Da duit mah lain jaminan ketenangan, stres nyaho tinggali loba artis luar negeri lingcing fak bunuh diri. Michael Jackson bikin gosip kematian padahal can maut. Karena enggak tenang, tenang bukan diterkenal. Emang saya tenang? Enggak tenang. Geus saya make cadar urang. Geus saya maksiat. Di Sukabumi warawuh Ustaz Epi nya, Ustaz Epi nu nyiram marototan baju hayang dipoto, jeung urang teh teu make kutang soek. Tadi di Cicurug jam pegat, yeuh dicariwitan ku ibu-ibu mandi pareureuh. Di mana ngeunaanna coba? Ustad kan lagi naik daunnya daing teh hileud. Koplok. Teu ngeunah nyaho. Ulin ka Bali ka Legian ka Kute anger aya nu wauheun diduduku ieu si Ustad dipoto jeung di Carangcut. Aduh. Urang jadi jamaah Cangcutia. Gaul tapi soleh. Jug rek ulin ka mana wae ge, rek touring, rek piknik, rek camping, apapun hobinya, ingat Allah ada masalah tiada. Cek si mama pi solehnya. Mama teh nyeri ngajurukeun Epi teh, nah nyeri maneh mah loncing cikal. Pareg keneh kesed keneh. Mun adi maneh mah burusut-burusut teh jiga ngising. Daya urut tapak maneh. Jadi mama teh nyeri hate mun Epi baong teh nyeri ngalahirkeun Epi teh berapa juta ibu yang lahir lalu melahirkan anaknya wafat gara-gara melahirkan. Jangan sakiti hati perempuan. Karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita kelak. Dan mereka adalah malaikat tak bersayap yang doanya selalu juara dan menjuarakan kita dengan doa-doa mereka. Lamun urang pak mencari nafkah lancar, rizki milirik, tong ngarasa jagoan, tong ngarasa merasa menang urang, yang tete doa si istri urang di imah, duha ya Allah lancarkan pencarian nafkah suamiku. Benar gak bu? Tete doa seorang istri ngaruh banget, apalagi kalau istrinya empat tuh. Doa nate ya bae we atuh da teu udunan nya. Anu boga pamajikan hiji mah can boga istri yeuh, karek boga iswan. Mun dua istu, mun tilu tuh jadi nu tilu mah cek bahasa Inggris. Cicing kalem atuh ngajina mah teu tunduh nya. Jadi rezeki teh di saha? Sok benerkeun wirid tong unyang anjing wae. Nyebut anjing yang nyebut subhanallah teh eta keneh sorakna tanagana getaran letahna. Mun nyebut subhanallah jadi surga karena doa, lamun nyebut anjing neraka. Tukang unyang anjing maotna keur unyang anjing. Pangi jeung si Hasan, pangi jeung si Ibrahim, teu wau jeung ngaran sorangan di mana anjing. Ya si anjing aing nangan anjing anjing anak anjing aing anjing anjing. Pas ditoyak ku Ijroil, cicing anjing, aduh, suhuh, hawa, innamal a'malu bil hawatim, matak penting gapleh teh Epi, sok rek gaul, rek mau mobilan, rek mau motoran, rek ngetrel, rek kiber karena kapajuk, tapi sing inget ke Allah, dak abe ku Allah diatur, mama mas, yo Epi asup neraka, nah mah, Fir'aun pinter, jika maneh, tarang nalga, nah, Ustad. Nah, Ustad. Rata-rata tarangna lega. Ustad, nah berpikirna futuristik. Berpikirna masa depan surga, wajah Allah, akhirat. Beda jeung ahli sejarah, botakna ti tukang. Karena berpikirna masa lalu. Mantan, popotongan, dinosaurus, sejarah. Mun ahli sejarah, mun ahli astronomi botakna tiluhur karena mikirna planet-planet. Ustaz eta nu botak kabeh super sekali. Sagala kapikir. Epi cek si mamah teh. Lamun ukur pinter mapi, Fir'aun ge pinter. Tinggali kekuasaan Fir'aun wilayahna. Tapi Epi teh endingnya nyaho teh Fir'aun endingna kumaha. No happy ending. Why? Apa? Happy mawatna Fir'aun juga kumaha. Apa? Bareng teh nginum. Saya laut diuyuk. Disangka cincau. Disangka marjan. Terus bung hak pae. Tapi nah, mah mama embungnya pi boga anak cikal licik nakal mawatna juga Fir'aun birgidi ke urang teh. Kamari saya ke Mesir turun ke dasar laut yang Fir'aun ditenggelamkan di sana nangis saat aya nemah dalam banget. Sajo. Heueunya pinter teh cukup, orang pinter belum tentu soleh, tapi orang soleh pasti pin. Dibuka teh Al-Qur'anna surat 21 ayat 105. Walaqad katabna, sungguh aku sudah abadikan catatanku. Mimba zizikri, sebelum azikro dalam Jabur. Itu bahwa Allah berjanji bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Surat 21, surat Al-Anbiya 105. Tapi, daik ke ayat iya. Tapi, erin baungnya, tong mabok wae, tong gelut wae, tong genggengan wae. Capek, bising maut kerkiki tuan. Epi baturan Epi mautna rata-rata perang mah jenggeng motor nu lain. Oh, Epi hayang maut juga gitu konyol, ker mabok, ker gelut, ker jina embung. Karena nanti suul khotimah, so Epi sing solehnya mama nyeri hati. Epi nincak kuntung rokok wae ker orok, ku mama ditewak suku Epi da Epi jejeritan diletakkan, ku mama nincak kuntung rokok teh ditinggali ayat dikotokan asa mayones. So. Kabakarnya anak si mamah mun budak kasundut suku diletakkan teu ditingali geuleuh. Betul Bu? Ibu berani tidak minum yang penting anaknya tidak kehausan. Betul? Ibu berani tidak makan yang penting anaknya tidak kelaparan. Ibu berani tidak tidur yang penting anaknya nyenyak sieun dicocok nyamuk di uudag reungkeut hiji ge bari ngomong ke siare ngahakan anak aing. Mau samurai si bapak. Sik atuh mikil mah. Manya rengit segera gitu ngeleg-leg budak. Ibu Aika rengitnya tong pedit sebera letter sini cokot ku rengit. Berewe maneh nate mencari nafkah. Nyak sebera letter sih menurang dicocok rengit dicokot ketih. Moal sakit lama lo bating sebera mili. Bikin we atuh dajeng keluarga nate teh maneh nate gawe survei hula. Ngeeng. Ngeeng. Lamun jelema gerak ini teh can sare uy cek. Kamu jelema geus sare celetot ning PT urang bento di udak. Pak kanu tembok bucat anak nanyangan si bapak ka mana? Gawe teu balik-balik. Terus ditinggalina tembok geus jadi mayit si bapak syahid. Mati dalam pencarian nafkah. Berapa juta nyamuk yang kemudian yatim gara-gara bapaknya di dicabok. Geus bikin kamu pernah beki minuman sok mabok mabikeun cina gede gerengit nata langsung. Tapi atas si mamahnya anak ka anak diudah gerengit geusin budak dicocok. Maka hati-hati ummuka ibumu. Kenapa Ustaz dipanggilnya tiga kali? Ibu punya tiga kekuatan, satu mengandung, dua menyusui, tiga melahirkan. Maka durhaka kedua setelah ke Allah tuh ke orang tua ditinggalikan di dunia keneh nudoraka kekolot loba geng motor paing di tenggelan di Bandung gara-gara yang motor mentar kekolotna teu dibere diduruk kolotna disiksa ku barudak geng motor di ditinggalikan ku Allah. Ulahnya orang Sukabumi menyet yang motor mah nyicil we kuli leasing liur jeung pusing. Ngadoa ka Allah, ya Allah abi hoyong motor keur ngaji didoakeun ucan boga kendaraan sing dibere kendaraan. Amin. Keur memotoran kana kahadean. Amin. Turing tuturkeun kuring. Urang Harley boga, Triumph boga, Trail boga. Menta ka Allah, kabeh merek jajak Allah endorse. Asli naon ni diriungkeun? Ulin ka Bandung atuh mah. Teu meuli. Dan cik si mama pi soleh mah hayang naon menta ka Allah karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Mepe yang mobil hammer teu kudu meuli anu aya paraan teh nya ngeng mun hareudang teh buka terus ngaliwat ka Jatinangor make fatwa ku gandeng teu bisa meuli mogu-mogu budak mahasiswa teh sasi pejabat sasongkong tur mancet manehna siga tadi ka kalapa nunggal make fatwa muyu aku tambah kalian bagikan ambulan tanpa uyung-uyung aya mahasiswa nyir-nyir sasi eta sombong pisan betul macet manena yang ngeunah teu hayang urang mah dipatwalan we langsung urang nolot ti luhur para apa kabar semua eta teh mobil teh 1,5 mun meuli mah duit ti mana eha duit ti mana iroh cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan ngagugu kakolot ayo bener mah cek si mama epi sing soleh jelema nu soleh mah hayang naon ge dibere assalamualaikum warahmatullahi sholihin aya kitab ngaranna riyadus sholihin di Bandung aya kajian tetap bersama Ustaz Epi pembuka membedah ngulik nalumtik mufas ngebahas kitab riyadus sholihin apa itu riyadus sholihin tamannya orang yang soleh simpel bukuna tuh dibawa gaple gaul tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesolehan bagimu wahai orang yang soleh, keselamatan bagimu. Pangijeng briges senyum balad. Pangijeng ektc balad. Pangijeng monreker balad. Pangijeng brotherhood balad. Pangijeng Harley Davidson balad. Bandung Mac Community buat Pangijeng orang Sukabumi balad. Satu bersatu bersaudara. Setuju? Di mana eta Ustaz jurusna? Nirwana sarua hayang ngahijikeun Sukabumi sa hayu perang ngahiji mah pahili papisah mah jadi dua nyeri hiji nyeri kabeh satuju Allahu Akbar kal jasadil wahid tapi kudu sarua kasolehanana lamun katincak suku jiga bieu nu ngagorowok lambe duh tangis kompak itu nu nyerina ieu nu ngomongna terus nangan obat puyengna leungeun bla bla bla bla jadi orang Sukabumi kudu satu bersatu bersaudara. Setuju gak? Satu tambah satu dua aku tambah kamu kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi kan bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Ya. Bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi babuku berjalan bersamamu dalam terik dan hujan berlarian kesana kemari dan tertawa nugelo lelumpatan bari hujanan yang reeng sok rek gaul mah sok boga hobi mah ala makana tihim cicing dina hobi masing-masing tapi epi dakwahnya doakan kumama sing jadi ustad nah mah ngadoakan epi jadi ustad tengah doakan epi jadi presiden begung sia jadi presiden mah capek ini jadi ustad usaha tara anak deres budak saya opat awewe hungkul lain awewe saya opat budakan salah nyaba awewe dinya nyana uga sudah kaset opat meja sukuna sebriji kuat nahan pokari sulet nahan aku acan opion sekedeng di GR ya. Jadi lamun rumah tangga yang kuat kudu op satu jubu alhamdulillah satu jupa darah ngobrol ame tetunuh perusahaan kuat kuat pusat banyak cap sarua rumah tangga ge. Pemajikan mah hiji, hiji di Bandung, hiji di Tasik, hiji di Garut, nun cantai hiji Sukabumi. Orang mah hayang mun ka Sukabumi teh salatna teu dijama. Berarti orang lain musafir orang dia. Ya, paham enggak sih? Antara aku kau dan KUA. Sukabumi teh terkenal atuh garuris teh Desi Ratnasari. Jadi mun ka Sukabumi teh sok aurana teh aura kasbon. Hayang raktir sarebuan ewan so everything soleh ku soleh mapi dibere hayang naon sok mapi yang kawin di tong bebe jaga pemajikan ria ibadah cuk re kawin di imah cempling tong nyawanu di imah kena riwe jeng entete ibadah ria tong bebe japa mulai kawin di tong bebe jaga si ibu ngadat berat mana minta izin jeng minta maaf jawab dalin jumaahan atuh nyangges tong izin dari perizinan gue izin poligami saking beratnya nggak saya menggampangi minta maaf. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taat. Kalau kemarin aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin lagi ahli maksiat, aku lihat akhwat rasanya tak kuat. Pengennya belikan mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad. Sampai aku bisa akad. Sekarang tidak. Akunya sudah syariat, tidak konvensional lagi. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat, maaf. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Tahun dikeperangan dari Japati. Yang hibar udah. Udah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi dong ngopi. Naon Ustaz eh ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ikhlas, ngobrol perkara iman, Islam, ikhlas, ihsan, ngerasa dipencerong ku Allah, rek kitu wae mah. Mun teu nyaho tong nyanyaoanan. Bisa jadi isa barusan isa terakhir kita. Asuransi mana yang menggaransi nanti subuh kita masih hidup? Loba nu diumumkeun jam 3 subuh kolektrak amplifier masjid di sana naon ye decan usum adan innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang rahmatullah ibu anu bapak anu saudara anu pulang kanu kawasa mulang kanu rahayu dicokot kunu bogana tukang ngumumkeun aya aki-aki di masjid abdi poe berikutna nah anu ngumumkeun teh karang taruna lain si aki nu biasa ternyata nu sok ngumumkeun ge diumumkeun maon. Karena kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor duduk, betul? Kuluman alaiha fan, semua binasa. Hidup sementara, akhirat selamanya, raja-raja mati, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, artis, penonton, presiden, encan. Encan jakeun sih. Ngadoakeun presiden mati. Fir'aun majago maot, Orok maot, Dr. Oz maot, Jupe paeh, Uje maot, Sadi bayi mati. Eh, hati-hati ah, perasaan enggak enak. Sebaiknya minuman ini digunakan sebelum tanggal ka aya kadaluarsanya. Kullu ajalli musamma wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan karena ingin dan frustasi. Tinggalin ada empal bising didinya tanggal kematiannya. Tong ka mana wae ulin teh bising maot didinya. Aya di Bandung keur karaokean maot. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Mikna kasalawak gelap. Keluarga nawirang anak aing paeh keur karaoke ka beureuyan mik. Nu keur ngorong maot tobros da ngorongna kulingis. Eh hati-hati aslina wani diriunggeun. Tak kamari Jumat 2 bulan ka tukang aya aki-aki maot keur nguseup da ti baheulana beuki nguseup si ibuna sampai curhat Ustad aing mah kesel ku si aki cik si nini teh sagunao ni salila nini jadi pamajikanana teu pernah dipelong 3 jam jiga manehna melong ku kumul atuh nini gayana jiga ku kumul atuh ni mun si aki balik nini kikituan. Jadi peluang ku si aki dicobaan abang saranti ustad alhamdulillah dicabok ustad oh, dan inilah yang kukumul tuh. Hai kamari orang ik jumahan ngaliwat ki ayo jumahan aki teh ngeskolot trek gitu wae ah aki mah alhamdulillah tara kagodaku nu jumahan cileupeun teh eh ari balik jumahan aya ibu-ibu ustad buru wiridna. Ustaz dong sholat sunat itu yang ngambang di bawang tadi ayat tahi lain aki-aki si aki nu tadi buah ditinggal itu bener yang senangklung ternyata dibetot gurame balongnya jerok tong nyalakan gurame iya ijro iya tukang cek ijro iya teh siap kuota ngesbiak ngesep wae balik balik teh bisa nanau kullu nafsin da'iqatul Aduh, seingatnya kuota sisa usia berapa giga lagi. Jangan merasa cantik, ganteng, kaya, gagah, sok aktif di jumba, hareupeun borma jeung geria, sehat, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Setuju? Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa gak beli waktu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Pemajikan Opik nungora mau. Dunia dipeluk didekap. Tetematuran tanah jadi sengketa, harta jadi gono gini. Muntah pakai agama jadi riweh. Kapling kita sama 2x1. Akhirnya kendaraan hanya di parkiran TPU. Akhirnya kita berkendaraan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, keranda. Baju kita sama kafan, namanya juga kafan. Kapan mau dikapankan? Ah, kapan-kapan weh. Wajah sama tengkorak. Ayah tukang kaput nyen boya sorangan. Lucu make renda make saku. Cuk, nah boleh teh direndaan di saku ame lucu. Nah make saku ame bisa make duit. Yang di padang mahsyar kan panas, ame make duit mah bisa meli seblak ceker sia. Hidup ini bagaikan garis lurus, semakin mendekat ke titik terakhir. Beuki ngadeukeutan akhirat, dunia beuki ngajauhan. Hidup ini bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hati-hati setiap hela napas mengurangi giga kuota sisa usia. Maka dengan itu saya berhijrah, dengan itu saya membingkai kesolehan. Cek si mama fisingnya, ahnya kak mama, mama tuh bisa nulungan. Epi nincak kuntung rokok mah diletakkan, tapi epi nincak kuntung neraka mambung. Mama tuh bisa nanaon cerik, lebih sakit daripada melahirkan muna. Doakan atau Epi mah, tadi doakan ge, tadi penta ge mama mah nggak doakan wae. Tapi ayo Epi minta didoakan ku mama, sing solehnya, jangnya sok hayang naon. Ke luar negeri ge Epi mah bakal gratis, banget bakal ayana TV. Terus eta gambar Epi teh bakal di mana mana ayah. Pas asup jalan toh ayah di nutruk, rek itu wae, senang. Gambar urang, eta ayana baraju eta. Eta doa si mama wujud kabeh. Epi mah ke luar negeri bakal tiap bulan. Kemarin 2 minggu di Jordan, di Israel, di Al-Aqsa. Saya Isra Mi'raj di sana. Masuk ke Tel Aviv, masuk ke Kairo, masuk ke Mesir. Terakhir di Turki, di Istanbul, di Samuan. Dewe sangu di ditu. Balik tuluy ka Kuningan, ka Majalengka, ka Cirebon, tuluy teu sare ka dieu. Ayeuna teu dieu ka Cianjur. Mah kumaha Pi? Bae capek mah nu penting sehat. Epi salamet mah ka Israel, salamet. Di Bandung usum nugelo, neangan ustad, aya beberapa ustad yang dibunuh di tempat ku nugelo, ditinggang kulingis, kebeg urang. Mah Epi tengah nugelo mah, mah. Allahumma antas salam. Doa ka Allah minta kasalametan wa min kasalam. Cuk balik ngaji peuting jam 2, imah aing geus di cakra beureum. Cek gosip kode PKI, lamun cakra beureum bunuh di tempat. Allahu Akbar. Aing diculik teh. Anggeus nyokot cet beureum dicakraan ku aing salembur kabeh. Ameh nu gelona lieureun. Si mamah seuri nya, Epi mah teu beunang nya ku nu gelo na. Da Epi mah leuwih gelo ti nu gelo. Gafle, gaul tapi sok bebas baju mah iroh. Aing pernah make gamis disaren serikan kemana budak penek memakai daster picun we di kopea disangka camat pakai planel disebut ahoker nyanggeselah kayang jelema mah wetung-tungna just the way you are, jadi diri sendiri. Serba salah banget jika orang diduduku iki dibuka kacamata disebut andiri daiku jadi raja. Punya uang, punya harta dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Disebut anirip. Dibuka topi, pakai kacamata. Cinggar walk off gun, off gun. Serba salah orang. Dikupluk, disebut ustad koplok. Disebut tukang pila. Terus orang kudu pakai cangcut. hok disebutna naon di diceramahan ku Ustaz nu dicangcut hungkul di Sukabumi euy aya aliran anyar di Lapang Damri eta jamaah cangcutiah cen nyenggeus da ceuk alona ge inna akramakum indallahi at kita tidak sama seragamnya tapi kita suka keseragamannya seragamkeun ku kasolehan balad kabeh ulin ka Jakarta ngaji di tengah para artis Ustaz mau main sinetron tanpa audisi langsung dipake sumber episode di Anak Langit sampai anak saya ngomong ayah kenapa gak pulang ayah kerjanya di langit bukan nak ayah di sinetron Anak Langit tapi jadi anak lungit cenah karena tara balik Ustaz nah cenah itu bisa lolos audisi tanpa bisa lolosnya tanpa tes heula langsung berakting gelut dina Anak Langit ngadamekeun geng motor eta da beungeut ngijinan naon bedana urang jeung Stephen William sarua ngising nama cingogo bae teu kaset ge nu penting payu daripada orang dieu GM ganteng-ganteng mubazir CCTV cantik-cantik teu pasti. Nu penting payu mang. Nya. Ustaz masih di sinetron enggak? Banyak haternya. Teteh Ustaz artis kan teu ngeunah kana ceulina. Yang geus antepkeun we. Da teu udunan. Yeuh aing ngaran melak pare masuk jadi jukut urang mah dakwah di mamana ge. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, setuju? Menyayangi bukan menyaingi, mengajar bukan menghajar, membina bukan menghina, menjadi pelopor jangan jadi pelapor, riweuh. Ya, dakwah itu mendaki bukan mendengki, dakwah itu mencintai bukan mencaci, setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Ini penting tidak halo? Sudah pada makan belum? Aduh makan dulu atuh bro, biar siap menerima kenyataan. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Dah yang terkenal mah teu kudu jadi wali kota Sukabumi atuh. Bagi aku mah sederhana bahagia mah aku ketemu kalian juga bahagia ya Ahwat pernah resah gak kalau mau tidur maaf ya kalau kalian pas mau tidur resah gelisah insomnia itu teh saat itu aku sedang meminjam ruhmu untuk bawa ke alam tidurku maafkan ya tanya tuh Ustaz ngimpi naon gitu tanya mimpi pangih jeung kunti GR rek itu wae mun teu nyaho tong nyahoana hirup tong kagok tapi tong ngagok tulis teh jadi kaos alus hirup tong kagok bro tapi tong ngagokan satuju mun pangih jeung tikotok tong saruana jeung diameuan atuh jadi bau beda urang dieu mah sarua kata nyaho urang Bandung anehnya menicak paku suku nu kaluhur dak aduh nyeri keungeulan sieun infeksi tapi mun dicak dikotok mah jadi suku nu heuras duh lain suku nu kaluhur ieu nu kaanak diambeun aduh sarua urang dieu kitu sarua terus jadi cingket deh cai mah kitu keun we meni riweuh sarua ngorong ge sarua ngorong tara langsung dipiceun pasti pake wirin heula muruluk saware sajorok-jorokna jelema tapi nu ngorong mah apik mun teu disimpenna di kolong kursi tah ieu ge aya ye ting urus saya nyih gede kieu di kolong meja bener teh oh ustaz nah di kieu-kieu nya leutik iroh mun gede mah di kan kabayang teu liang irungna tong stres kalem kalem balem balem balem bawa kalem bawa mete tunuh ngaji wayah kieu mah ieu ngaji her oh ya ustaz epi teh leutik sidik-sidik kadengena ustaz ceramah teh masuk ke alam tidur lebih dalam molor teh ngaji rek sare teu bosen teu orok sare yang disarekeun teh hudang-hudang yang buruk panon slipkeun mah alright, sarekeun mah balik. Ngajina mah jiga nunya dihareup kieu. Aya. Ditanya dengan jawab, "Bu, teh apa yang saya terangkan?" Teh, apa yang saya terangkan? Sigeung ngabawa teuna, itu si Ustaz nanya, langsung ngagerbeg. Apa? Siga ka orang we ka urang teh hawakeun cenah. Cileupeun teu. Kana kitu mah ngajina ngajihar. Eta teh salah doa rek ngajina, kek diuk teh bismika Allahumma aya bismika amin. Nepi ka ngimpi nyeupah Isra Mi'raj. Awakna mah teu ka mamana, ditanya ibu di mana bieu nepi ka ngarenya kitu. Aduh Ustaz punten capek geus nyeuseuh tadi teh beurang. Ai ibu ngimpi naon bieu? Ngimpi panggih jeung Dracula. Berarti ka Inggris heula. Da Dracula mah jurig Inggris. Jurig Indonesia mah kunti. Pi kawatireun di kebon awi. Beukna teu nyisiran. Wedakna teu baleg. Beungeutna dibodasan. Jiga kesemek. Make mu kena musola. Tongongna bolong. Pi kawatireun jurig Indonesia mah kunti. Cek bahasa Arab mah kunti teh jurig awewe mun jurig lalaki kunta. Ya. Beda jurig Inggris mah kan make dasi, dilipen stipuk, narapi, dicas. Jadi tiap negara teh beda jurigna teh. Tak sama teh hayang mangijeng jurig lain sieun era. Sok werek panangih mah. Entak nu ngaji can waktuna balik geus balik sing dipegat jurig. Lanjut. Eta si ibu melakukan proses Isra Mi'raj. Awakna teh ka mamana tapi ruhna ngider. Nepi ka balik ngaji teh panonna burahai. Cek salakina teh, "Bu, di mana panon burahai jiga mujair? Jiga banteng, ustadna sedih cenah." Pret ah. Urang mah seseurian di tadi ge. Nyerep atuh Bu, nyerep ka nu kerah cenah. Berarti nu kitu mah ngajina ngaji har. Ari nu ngaji brut, ustad ngomong popotoan. Sugan teh motoan urang ngana sasang gaya. Pete motoan manehna sorangan. Nyaho ti mana Ustaz? Eta letah digegel. Kenaon sih ngegel letah mun dipoto teh dagang letah online. Muntul digegel deng dek sirah. Tapi saya akhirnya tahu ketika perempuan berfoto miring itu perempuan butuh sandaran. Hey, kalau tidak ada bahu untuk bersandar masih luas bumi untuk bersujud. Kalau kau cinta setengah mati kepadaku, jangan kejar akunya tikung di sepertiga malam. Diskusikan dengan Robmu, ya Allah teh nu tiung nyengso ya Allah. Ulah cenah pamajikan batur cek Allah teh. Ngadoa deui ya Allah kalau memang dia bukan jodohku, jangan jodohkan aku dengan siapapun kecuali dengan dia. Maksa. Ya Allah kalau memang dia bukan jodohku menurut engkau, jodohkan dia denganku, maksa. Ya Allah kalau memang benar-benar bukan jodohku, tidak cocok di sisiku, simpan dia di sisimu. Payahan ya Allah. Urang mah sok teu ridoan kitu. Hey, ketika seseorang yang kita inginkan, kita harapkan cintanya, tapi dia malah bercinta dengan yang lain, moving on. Lupakan dia. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Tinggalkan, karena perlombaan terberat ketika Agustusan di setiap tahunnya lomba naoncik, lomba ngangkat piring di hajatan mantan. Hayangna ngabantingkeun. Hidup itu pilihan, muncan bisa ngabagi undangan, nyenerima undangan. Maka jangan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan. Jangan sering menjanjikan tanggal, menanggalkan lalu meninggalkan. Itu menyakitkan. Menanggalkan itu untuk menunggalkan. Cepat nikahi aku atau tinggalkan. Jadi ayah kepastian. Lain ieu mah bobogohan, bobogohan. Nyaho di kaok batur, ayeuna usum blakor. Teu ngeunah nyaho. Sakit sudah, lupakan. Rental saja namanya di sepertiga malam. Ya Allah si eta ya Allah. Dia bukan jodohmu cek Allah. Enggak apa-apa, temennya juga cute ya Allah. Ya, antak lahu sayya wa Allahu lakum. Apa yang kau rasa tidak enak? Itu ada kebaikan di sisi Allah. Ternyata iya, bermasalah hidupnya. Epi mun epi baung terus teu saleh, rarasakeun. Epi bakal asup penjara. Saya pernah dikutuk ku si mama. Mane baung wae teu meunang diomongan ku kolot. Sing asup penjara aslina isuk-isuk dijemput ku polisi, ngaringkuk 2 bulan di Polres, sabulan di Kebon Waru, cangkeuna luar biasa. Di penjara mah kahayangan hiji, hayang kaluar. Dan itu sekolah termahal di dunia. Karena gampang asup hese kaluar. Jeung sekolah di dinya para pejabat, para menteri. Nu mana? Nu pinter tapi teu saleh. Ngeri. nyapinya karasa mahampurannya sok ku mama si mama dibebaskeun pengacara terbaik si mama geus tong sakali-kali deui nya mulai salat mulai ngaji mulai bageur ka batur siap mah yang aku takut tiga Allah ibu dan anak yatim itu rahasia kenapa saya ada di sini malam ini maka hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkan hei manusia kama kolam roma irama bidang dutihi hei manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu kusi mama tah timimiti ngahamilkeun ngajurukeun ngabajuan ngamandian ngakabiu putihan ngaminekponan ngapopokan nyakolakeun PR si mama sibuk ngabiayaan kuli nyuci keur kuliah bla bla bla bla menangis menangis menangis menangis sieun budakna teu lulus sekolah sieun teu kuliah sieun teu lulus kuliah sieun teu meunang gawe sieun teu meunang jodoh geus meunang jodoh mewek kene konflik jeung pamajikanana kapan kita menangis untuk orang tua kita surga dibuat lapak kaki ibu cikoho di arinum siapa cisuku inung gak pernah diasaran hayang rubah hiruk wawalidun salihun yad ulahut jadi budak soleh kumbah sukuna pentahampurana kapan terakhir menempelkan wajah kita ke pipi ibu kita lalu berbisik lirih mah maafkan aku ya ampuni aku doakan aku cuk sing sukses amin ternyata ketika air mata ibu menetes ke ubun-ubun anaknya dipakai kuramas itu adalah herbal kok mahal di dunia yang tidak dijual di apotek toko obat dan rumah sakit maka budak teh cingcerikan bu doakan ku doa nuhade ulang sama ka budak teh oh kenyana kenyana mah diemple-emple bari seserian lampu dipoetan ingus jadi siapa juga bapak sia monyet jangan anak nate ayo mama berkawin yang monyet atuh langsung budak nate juga semua kongol doa si mama happy sing soleh gaple gawe tapi soleh ku soleh mapi hayang naon ge kabeuli ngan ujianna melak parema jadi jukut pasti happy di sing seurikeun bener we ka masjid si anjing salat edan adan anjing ah nyaho baheulana goblok si eta jadi ustad nu jadi ustad teh goblok siap ngadengekeun ujianna Nabi Nuh diuji oleh anaknya Ibrahim diuji oleh ayahnya Nabi Ayub budug saumur-umur tanpa BPJS jeung jam sostek Yusuf dikunclunggeun ka sumur Ibrahim diduruk seuneu Musa ditekan Fir'aun tapi selamat Ismail harus disembelih ayahnya sendiri tong sieun epi deket jeung Allah mah ka mamana ge ka Israel aman we cing beleduk bom beledag senapan ge seuri we nya senapana teh eraeuna diajak seuri. Sing soleh nyapinya mama mah embung nyeri hate leuwih ti nyeri ngalahirkeun maneh. Sok geura epi ngadoa. Naon mah ieu soleh amalanana? Innalladzina yatsluna kitaballah surat 3529 Fatir. Song eureun maca Quran. Tong capek sapoe saayat wepi. Berarti 30 poe 30 ayat, sataun 360 ayat. Kepi teh maca Quran teh moal anu eta-eta wae meninges giung kul hudei pernah ngimaman rakaat kadua di subhanallahan rakaat kahiji kul hu rakaat kadua eueuh deui ceuk makmum subhanallah subhanallah aing era balik wae ka tukang bae kul hu deui salat ancur kabeh tam mate ulah ngaji ngaji Ar-Rahman Al-Waqi'ah Al-Mulku sapoe wae saayat poe ieu tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir isukan tambahan di alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum tapi teu bisa meuli pulpen nu bisa disada colokan ayeuna mah pulpen bisa ngomong sapoe saayat ayeuna mah ngimaman teh gaya atuh pas tarawih teh waladdolin amin bismillahirrahmanirrahim ar-rahman anjing panjang padahal Allahu akbar saya teh meunang daerah mah tong Al-Qur'an bu diulik mah saya teu apal asalna tadi aya tukang tahu bulat teh ya. Urang demi Allah tara ngapalkeun lagu tahu bulat tapi jadi apal sok rek dibuktikeun tor bacaan ya. Aya dua versi tahu bulat digoreng nakatnya dadakan 500-an guri-guri nyoy halo kan nuka hiji nu lempeng aya nu make nada tahu bulat digoreng na mobil dadakan nakatel tayo mah wajib genep harkat 500-an guri-guri nyoy dua kali mun sakali bid'ah guri-guri nyoy ustad mit amitin nu kitu wae diapalkeun sori eha sori irohu waktu tapi nah apa maaf wae kadenge ganti lagu ku Al-Qur'an ameh maot urang keur ngapalkeun Qur'an siga di Palestina budak leutik teh hafiz Qur'an hujan lain cai bom jeung peluru mana maca Qur'an we kapal kaluar cerit eh kapal bom aku rindu ayah dan ibuku yang sahid lebih dulu karena engkau bunuh ngaliwat tunggul kaparna geus deui ngaji deui aing balik ti Palestina budak urang juga orang Palestina kapal kaluar ngagorok kapal minta duit ah kana duit wae ngaji pi ngaji udah ngaji belum diam-diam baik ngaji sapoe sa ayat mah teu apal alif lam mim sapoe sa ayat cik atuh ngeureuyeuh dua poe dua ayat dalikal kita bula raiba fihi hudal lil mutakin walaqad yasarna alquran sudah aku mudahkan ngan urang nang kedua ganti mp3 na ku Quran saka Palestina 2 minggu budak alafal Quran samemehna anajiat annaba budak leutik nu pangais bungsu ge duh ningeunah kurota ayun kana hatena teh ya Allah sing hayu balik ti Palestina lain Quran hafana onani semarnesem nah iya budak jadi kieu bu mp3 Qurana rusak ya bener kuma lingkungan maka pek rek gaul tapi sok lamun geus biasa ngeunah urang diajar mun ngising omeh kadinya pas ngising nu poek omeh kan nu beungeut aya nu ngising nu poek lambu bareum wah kadieu omeh wah kadinya we urang dahar nu poek salah ngasupkeun teh kana ceuli biasakeun kahadean nanti terbentuk ararem biologis saya teteh membingkai merangkai kesolehan da anu biasa ngaji mah labuh dijalikeun innalillah anu tara ngaji mah kanyut atah cenah naon sia teh atuh bet asakan aslina wani diriungkeun tukang roti maotna dagang roti roti suuk roti kadet roti kacang roti nanas roti pisang roti keju roti kudagang roti teculang cileung da make walkman yeuna make kupluk jebret katabrak angkot sakarat ceuk ustad talkinkeun pi laki nu mau takum la ilaha illallah ngajawabna kumaha kantun roti suuk da ngapo wiridna kitu suuk urang moga beo ti saritem apa saritem pernah masih ya saritem teh tempat prostitusi di Bandung tempat kituan nah ustad gadinya dakwah urang alus mana ustad maot di tempat prostitusi jeung preman maot di masjid preman maot di masjid nyaho maotna kunaon maot ampli nya teu alus oge tergantung bener ustad maot di nu kitu aye keur dakwah mah nya husnul khotimah di dudutan hiji-hiji dibere duit dikaburkeun cina dagang dakwah bukan dakwah itu membina bukan menghina mengajak bukan mengejek loba ayeuna urut pagawe di dinya marake cadar marake jilbab karilis bising butuh ngomong ka saya keur nareangan salakieun teu kudu ngalatih geus bararisah aslina sok kan pemuda hijrah mereka sudah berhijrah jangan caci masa lalunya jangan tanya mereka di masa lalu karena mereka sudah tidak di sana lagi setiap orang punya masa lalu orang berdosa seperti kita punya masa depan setuju teteh-teteh pengen tahu masa depannya sok pejamkan mata 3 detik lalu buka apa yang kalian pertama lihat itu masa depan kalian ya oh jelema nu steril tina dosa tas saritem teh tempat kikituan PSK hungkul menjual sangu koneng Urang datang ka dinya. Teh. Aya beo lucu. Beo. Anjing anjing cenah ka urang teh. Mulain beo teu heulan. Nan beo era geuleut jeung beo mah. Mana goblok? Mana goblok? Groane nu bogana bun abu ieu manuk kasar kieu ustad punten isin ternyata dilebar dilepaskeun lembar menang meuli mah tapi dikukut nyerakeun nah bisa kieu bu tinggal atuh ustad lingkungan oge sadidinten di dieu mah kieu da aya masjid biasa lembur nya tapi tongkat itu rek naon nya rek ningali beo kan geus dibeuli ku urang beo ge bu sabaraha meserna 3 juta terus ini jadi gitu Ustaz icalwe tuh wah sana aik numuli sana beo corok kia corang wabibnya tuh bu aduh alhamdulillah sok Ustaz wanita berasa ibu tong rugi ting ini anak artosnya 300 baiklah nges bawa kadi tuh ke pesantren buka baju hiji karena kurung nakun bawa karena mobil saja jalan gandeng bawa kemana anjing bawa kemana anjing ih cahain teh pesantren ngoblok corang simpennya di sisi bawang kata santri atohna ningali beo celemeng tak lucu tapi jorang ngetem diturutan ngur ajarkan salawat naon istighfar sok wah diriungnya ngamak naon ngeladar itu kadar itu kadar itu kadar itu baru dakte astagfirullah astagfirullah astagfirullah di manjing astagfirullah kena perubahan lalaunan weh tentunya setik-setik ajil mak menikum menikum bere cau jadi normadi. Singkat cerita jadi jorang nate da lingkungannya disolehkan gitu gapleh digaukan inu soleh bi'ah solihah petnya naon terjadi datang jelema baturan loba duit bi ada kia beo cerita nama lain kia caing teh tilu bulan sama santren ini dia belilah 4 juta wow curang teh modal 300 aing meningukut santri beo curang teh tilu bulan tina 300 jadi 4 juta untungan aing nangan di beo ah DP lah tapi nya 2 juta nyang geus meuli bogoh teh anu teu ditawar alhamdulillah ya Allah salat ya Allah bener ku ilmu jeung iman mah beo we ngangkat darajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul iman darajat ngangkat darajat tina 300 ribu ngangkat darajat jadi 4 juta manian mendarek dijual paraban gedang luluncatan bari calemeg urang salat duha poho ku Allah dipohokeun pantona teu ditutupan urang keur salat sarokat dua rakaat mah mesti lailailo astagfirullah ada baroya astagfirullah ada baroya atuh curang teh maneh euy mere rezeki ka urang pas keur sujud yak yak yak bae pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pucat haseum kudu malikeun duit beo pae santri ningali seuseud garunyu kunaon sa sedih beo pae ningeus anu ngadepean ustad geus meuli deui we bakalan sok dia kupluk ustad kumbukeun duit ta eta 1 juta aing sedih lain beo pae teu boga duit aing duit loba pa ngabutuh eueuh aing stres aing pae sieun jiga beo mineng ngaji mineng wirid tapi paena teu nyebut la ilaha illallah tak ganti lingkungan gapleh gaul tapi soleh eureun unyang anjing eureun goblok-goblok eureun ngomong kotor eureun ngomongkeun batur bising maot keur dina pagawean eta setuju maka assalamualaikum wala ibadillahi sholihin soleh mah didoakeun tiap salat kusararea tanpa kecuali mata rugi teu mun urang soleh entak embing baca Quran dua naon deui mah saleh teh wa aqimus shalah ka masjid samemeh di ka masjid kan tong nungguan jelema nganterkeun maneh ka masjid berarti maneh geus maot salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disalatkan depan imam lelaki sejati itu ke masjid maneh mah imam deket masjid salat di imam wae maneh teh cowok saleha salat di imam mah awewe epi kan epi ge awewe ngaran mah heeh awewe mah epi tamala maneh mah epi tamalban ke masjid sia teh nya atuh sok mun ka masjid kumaha dibere mukena ah ya ke masjid tapi gogodan apa diparoyokan si anjing ke masjid beda tara baheulana jingkang tong entong da rusuh ge ka masjid di Ciduan teu ukur dipoyokan mentak kudu ngaji sunah teh ambe sabar enggak ada hijrah ini enak ujian enggak bege tapi tinggali semua akan cie-cie pada waktunya. tong ningali saya ayeuna jadi ustad eta pamere ti masyarakat da sama teu hayang nyebut ustad paur kaluar dua kali di geroana ustad-ustad kan teu ngeunaheun nya urang mah urang we cenah nyebut ustad nya sugan jadi doa cuma nyebut haji nya sugan jadi doa alhamdulillah aminkeun we nya ka di sini gaple kaul tapi soleh teu enteng ngamakeunana siap teu godaanana nanjak Ibrahim diduruk, Yusuf dikunculungkeun ka sumur padahal manusia terganteng yang pernah ada di dunia. Persentase kegantengan Yusuf alaihissalam itu 50% di antara manusia yang pernah ada di dunia menurut versi on the spot. 25% di Muhammad Rasulullah, 15% di Effie Effendi. Sesana di orang Sukabumi. Ya. Tapi ujiannya dikunculungkan ke sumur. Tapi akhirnya kan jadi raja. Happy ending. Ismail tidak jadi disembelih. Akhirnya jadi kurban. Ibrahim punya manasik. Hajar punya jam-jam. Maka ida matal insan in kota'a amaluhu. Mun anak Adam mawat pegat kabe amanah kecuali tuli. Tilu hiji. Ilmu manfaat. Dua sedekah jariah. Ilmu manfaat contoh manasik. Ngaji tului diamalkan. Dua sedekah jariah. Jam-jam beakte. Jutaan manusia tiap hari minum air jam-jam barokah. Tilu anak nun soleh Ismail Ishak bisa berkorban. Ka urang korbankeun masa muda urang keur ibadah ka Allah supaya jadi generasi-generasi Ismail. Setuju tidak? Heula season kahiji sharing session. Tablik Akbar saya mah di mana teu saarah. Hayang aya curhat, hayang aya tanya jawab. Boleh? Dua ikhwan, dua akhwat. Nu alus pertanyaan anak, aya tiket umroh bulan November bersama Ustadz Epi pulang pergi jalan kaki. So, mana MC? Di sini anu nanya, hiji tidie, hiji tidie, hiji tidie, hiji tidie. Dari empat arah, dua ikhwan, dua akhwat. Ya, yang bagus pertanyaannya berhak mendapatkan seperangkat pakaian tarsan.